Big Movie Spesial Natal. Nikmati kemilau indah pancaran kasihnya. Wujudkan keceriaan bersama teman dan keluarga dengan film-film terbaik kelas dunia. The Polar Express, Mr. Bones, My Friend, Herbie Fully Loaded, Mr. Bones 2. Sambut seruan Kasih Natal di Global TV.